pidana seumur hidupnya. Bila malam mendatang, badan lelah sehari kerja, hancur dan duduk, jiwa dan raga dilanda derita. Menangis dalam hati, teringat kekasihnya. Sunyi, kapan berakhir, kapan berhenti derita di hatinya. Terima kasih hatimu.